Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsiran dari Al-Quran Surat Al-Anfal, terakhir sampai dengan ayat yang ke-9. Untuk itu kita akan kembali awali dari ayat ini dan dilanjut dengan ayat-ayat berikutnya. Seperti biasa, kita akan baca ayatnya terlebih dahulu, kemudian kita baca tafsirannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah ketika kalian berdoa memohon kemenangan kepada Rob kalian, lalu dia mengabulkan permohonan kalian dengan seraya mengatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan 1000 malaikat yang datang secara berturut-turut. Tafsiran dari ayat ini, qala udzkuru nikmatallahi alaikum yauma badrin. Kata Allah, ingatlah oleh kalian semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian di hari pertempuran Badar. Idz tatlubuna an-nasra 'ala 'aduwwikum, yaitu ketika kalian meminta kemenangan kepada Allah atas musuh-musuh kalian. Fastajaba Allahu lidu'aikum qailan, lalu Allah kabulkan permintaan kalian dengan mengatakan, inni mumiddukum bi alfin minal malaikati minas sama, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada kalian 1000 malaikat dari langit. Yatsba'u ba'dhum ba'dha, yang sebagian mereka kedatangannya menyusul sebagian yang lainnya. Jadi 1000 malaikat yang dikirim, yang didatangkan oleh Allah Azza wa Jal, itu datangnya secara bertahap, tidak langsung sekaligus. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kata murdifin. Soal kedatangan malaikat itu sebenarnya tidak terlalu penting untuk menjadi perhatian, karena itu bagian dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan untuk memberikan pertolongan kepada kaum mukminin. Yang paling penting itu adalah bagaimana kaum mukminin meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kemenangan. Dan ketika Allah memberikan bantuan, maka itu sebuah nikmat yang sangat besar. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diingat. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian meminta, memohon kepada Rabb kalian kemenangan melawan musuh-musuh kalian, kemudian Dia mengabulkannya untuk kalian. Jelas ini sebuah kenikmatan yang besar. Dalam peperangan itu tidak ada yang diinginkan, tidak ada yang dicari kecuali apa? Kemenangan. Maka ketika Allah berikan kemenangan, berarti Allah kasih nikmat yang begitu apa? Besar. Dan ini butuh untuk diingat, tujuannya agar kita senantiasa mensyukurinya. Karena salah satu cara untuk kita bisa mensyukuri nikmat adalah dengan mengingatnya. Berikutnya ayat yang ke-10, wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma ja'alahu Allahu illa bushra, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan para malaikat itu illa bushra, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hati kalian, yang dimaksud orang-orang yang beriman, menjadi tentram, tenang dengannya. Waman nasru illa min indillah, dan tidak ada pertolongan, kemenangan kecuali dari sisi Allah Azza wa Jalla. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha mulia lagi maha bijaksana. Tafsiran dari ayat ini, qala wa ma ja'alallahu dzalikal imdada illa bisyaratan lakum bin nasri walitaskuna bihi qulubukum wa tuqinu bi nasrillahi lakum wa man nasru illa min indillah la bisyiddati ba'sikum wa quwwakum innallaha azizun fi mulkihi hakimun fi tadbirihi wa syar'ihi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat yang ke-10 ini bahwa tidaklah Allah mendatangkan para malaikat itu melainkan sebagai bisyarah, sebagai kabar gembira untuk kalian, bin nasri, berupa kemenangan. Walitaskuna bihi qulubukum, dan agar hati-hati kalian menjadi tenang dengannya. Wa tuqinu binasrillahi lakum, dan yakin dengan pertolongan Allah untuk kalian. Jadi dengan adanya para malaikat yang membantu, itu jelas memberikan ketenangan tersendiri dan optimisme yang tinggi dalam diri kaum mukminin bahwa mereka akan menang. Ya. Dan optimisme atau sikap optimis itu perlu untuk dimiliki dalam segala hal, apalagi dalam sebuah perjuangan. Perjuangan tanpa ada rasa optimis, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Dalam pertempuran, dalam peperangan, Allah Subhanahu wa taala ingin agar kaum mukminin itu memiliki rasa optimis bahwa mereka itu mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Dan mereka harus yakin bahwa mereka, orang-orang yang beriman itu, pasti menang. Enggak usah ragu soal itu. Maka caranya Allah kirim siapa? Malaikat. Berapa malaikat? 1000 malaikat. Datangnya secara bertahap. Sebagiannya menyusul sebagian yang lainnya. Ya. Jadi seakan-akan di pertempuran itu pasukan kaum mukminin tidak ada habis-habisnya. Selalu ada. Begitu. maka timbullah rasa optimis yang kuat dari kaum mukminin. Qala wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan, kemenangan kecuali dari sisi Allah. La bisyiddati ba'sikum wa quwwakum, bukan karena dahsyatnya serangan kalian, bukan pula karena kekuatan kalian. Apalagi pasukan yang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pertempuran itu kalau dari segi senjata kalah jauh dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir yang menjadi musuhnya. Ya. Maka kemenangan itu tidak semata-mata karena kedahsyatan penyerangan atau kekuatan. Kemenangan itu betul-betul datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Dari segi persenjataan kalah, dari segi jumlah pasukan kalah, tapi kaum muslimin bisa menang. Ini kan di luar kebiasaan. Ya. Orang-orang yang tidak punya keyakinan itu baru mau maju, berani kalau pertama jumlah pengikut banyak, kedua kekuatan persenjataan mumpuni, baru mau. Kalau jumlah sedikit terus persenjataan kurang, wah, gak ada yang mau, gak ada yang berani. Kaum mukminin tidak melihat jumlah dan persenjataan itu sebagai satu-satunya kekuatan. Ya. Bukan itu. Kaum mukminin yakin bahwa kemenangan itu ditentukan dengan adanya pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah Azza wa Jalla. Makanya wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan kecuali datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. La bisyiddati ba'sikum wa quwwakum, bukan karena kedahsyatan serangan kalian, bukan pula kekuatan kalian. Kemudian di akhir ayat Allah tegaskan innallaha azizun fi mulkihi, sesungguhnya Allah itu azizun fi mulkihi. Ya. Maha mulia dalam kerajaannya, hakimun fi tadbirihi wa syar'ihi, dan bijaksana dalam pengaturannya dan syariatnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya ayat yang ke-11. Idh yughasyikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijzas syaitan وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ إِذْ يُغَشِّيكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ingatlah ketika Allah jadikan kalian mengantuk. Ingatlah ketika Allah jadikan kalian mengantuk. Allah bikin kalian ngantuk. أَمَنَةً مِنْهُ, sebagai bentuk penentraman yang Allah berikan. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an, dan Allah turunkan kepada kalian dari langit air hujan. Liyutahhirakum bih, agar kalian dapat bersuci dengannya. Dan Allah hilangkan dari kalian rijzas syaitan, gangguan setan. Dan Allah kuatkan hati-hati kalian, serta Allah kokohkan telapak kaki kalian. Ini juga hal yang tidak boleh dilupakan, bagian dari pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah menolong kaum mukminin tidak hanya dengan mendatangkan 1000 malaikat, tetapi ini juga sama, rasa kantuk ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ada pada pasukan mukminin. Dan itu tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka tentram, rehat, hilang rasa takut, begitu. Bukan hanya itu, Allah turunkan dari langit apa? Hujan, ya, supaya kaum mukminin bisa bersuci dengannya, dan Allah hilangkan gangguan setan. Allah kuatkan hati-hati orang yang beriman, dan Allah kokohkan telapak kaki telapak kakinya. Kita lihat tafsirannya. إِذْ يُلْقِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِالنُّعَاسِ أَمَانَةً مِنْهُ لَكُمْ مِنْ خَوْفِ عَدُوِّكُمْ أَنْ يَغْلِبَكُمْ. Ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala timpakan rasa kantuk kepada kalian. Ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala timpakan rasa kantuk kepada kalian. أَمَانًا مِنْهُ, sebagai bentuk penentraman darinya, lakum, untuk kalian. Min khaufi aduwikum an yaghlibakum, dari rasa takut kalian kalau musuh kalian bisa mengalahkan kalian. Jadi saat orang-orang yang beriman terlintas di pikirannya rasa takut, jangan-jangan musuh bisa mengalahkannya, itu Allah kasih rasa kantuk sehingga lupa apa yang terlintas itu, ya. Nah, ini nikmat, bentuk pertolongan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, dan ini patut untuk diingat begitu. Kalau seandainya yang selalu terlintas di benak kita adalah rasa takut kalau-kalau musuh bisa mengalahkan kita, ini bisa hilang konsentrasi. Pada akhirnya kita akan fokus kepada kekuatan musuh daripada fokus kepada kekuatan diri sendiri. Nah, itu semua dihilangkan oleh Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Ya. Saat orang-orang yang beriman ada perasaan takut kalau musuh bisa mengalahkannya, Allah kirim rasa kantuk sehingga mereka ngantuk, supaya tenang pikiran, tentram, dan lupa dari ketakutan kalah menghadapi apa? Musuh. Ya. Nah, memang ngantuk itu, ini dalam peperangan, apalagi di luar peperangan, itu bisa memberikan rasa nyaman walau sejenak, ya. Kita sedang lelah gitu, ngantuk sedikit, nikmat sekali. Apalagi kalau lagi konsentrasi dengerin taklim, tiba-tiba klik sedikit, nah, itu nikmat sekali itu, ya, nikmat sekali, nggak lama. Katanya memang tidur itu yang paling penting kualitas, bukan soal lamanya, ya kan? Orang capek berkendara misalnya, nyetir apalagi. Sebenarnya tidak butuh untuk istirahat lama, sebentar saja, 5 menit sudah. Asal berkualitas, itu sudah bisa merefresh kembali kekuatan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk ingat ketika Allah timpakan rasa kantuk kepada kalian, dan itu sebagai bentuk penentraman dari Allah ketika kalian merasa khawatir dikalahkan oleh siapa? Musuh. Wa yanzilu alaikum minas sahabi ma'an tahur. Kemudian kata Allah, dan Allah turunkan kepada kalian minas sahabi, dari awan, ma'an tahura, air yang suci, air hujan yang bersih. Liyutahhirakum bihi minal ahdathi awwahirah, agar kalian dapat bersuci dari hadas-hadas yang zahir. Wa yuzilu ankum fil batin wasawisa syaitan, dan Allah hilangkan dari kalian, fil batin, dalam batin kalian, wasawis syaitan, waswas syaitan, wa khawatirahu, dan bisikan-bisikannya, supaya lahir dan batin orang-orang yang beriman itu betul-betul dalam keadaan suci. Allah turunkan hujan. Air hujan itu pertama bisa dipakai bersuci oleh kaum mukminin. Yang kedua juga bisa mensucikan batin. Ya. Karena mereka bisa bersuci dari hadas-hadas yang zahir. Nah, kemudian dengan air hujan itu juga Allah hilangkan was-was setan dan bisikan-bisikannya. Waliyushadda ala qulubikum bis-sabri indal qital, dan agar dengan itu Allah kuatkan hati-hati kalian bis-sabri, dengan senantiasa sabar, indal qital, ketika perang. Wa yuthabbita bihi aqdamal mu'minin bitalbidil ardi ar-ramliyati bil matri hatta la tanzaliqu fiha al aqdam, dan Allah kuatkan, Allah kokohkan telapak kaki al mukminin, orang-orang yang beriman, bitalbidil ard, melalui pemadatan tanah, ar-ramliyah, yang berpasir, bil matri, dengan guyuran hujan. Ya, dengan guyuran apa? Hujan. Hatta la tanzaliqu fihal aqdam, sehingga kaki tidak terkilir atau tergelincir. Jadi pertama rasa kantuk. Untuk menghilangkan ketakutan dikalahkan oleh musuh. Kedua, diturunkan apa? Hujan, supaya orang yang beriman bisa bersuci, mensucikan zahir mereka, dan dengan itu pun Allah hilangkan was-was serta bisikan setan dalam diri mereka. Kemudian Allah sucikan hati mereka, orang-orang yang beriman, dan Allah kuatkan telapak kakinya, Allah kokohkan telapak kakinya. Dimana dengan air hujan itu secara otomatis terjadi pemadatan apa? Tanah, sehingga membuat telapak kaki itu tidak mudah tergelincir. Ya, tanzaliqa in zalqayan zaliqu tijalikeh, tergelincir gitu. Ya. Maka semakin kokoh. Nah. Ayat yang ke-12 berikutnya. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Idh yuhi rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu menyampaikan wahyu kepada para malaikat, anni ma'akum fathabbitul ladina amanu, sesungguhnya aku bersama kalian. Fathabbitul ladina amanu, maka kokohkanlah orang-orang yang beriman. Ini ketika Allah datangkan para malaikat, 1000 malaikat yang didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah katakan kepada para malaikat itu, anni ma'akum, aku bersama kalian. Fathabbitul ladina amanu, kokohkan orang-orang yang beriman, teguhkan orang-orang yang beriman. Ya. Sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba, aku, kata Allah, akan timpakan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut. Fadribu fauqal a'naq, maka tebaslah leher-leher mereka, musuh, orang-orang kafir. Wadribu minhum kullabanan, dan tusuklah, tebaslah ujung-ujung jarinya. Tafsirannya, Idh yuhi rabbuka ayyuhan nabi ilal malaikah alladhina amaddallahu bihim al-muslimina fi ghazwati badrin anni ma'akum u'inukum wa ansurukum. Ingatlah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Rabbmu, wahai Nabi, menyampaikan wahyu kepada para malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala kirim ke tengah-tengah kaum muslimin dalam perang Badar, bahwa sesungguhnya aku bersama dengan mereka, aku membantu mereka dan menolong mereka. Faqawu azaimal ladina amanu, maka kuatkanlah oleh kalian tekad orang-orang yang beriman. Jadi kedatangan malaikat, ya, 1000 malaikat itu tidak hanya sekedar membantu kaum mukminin untuk perang, tapi juga secara tidak langsung membantu supaya kaum mukminin tambah kuat, tambah apa? Kokoh, ya, tidak gentar menghadapi musuh. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru al-khaufa asy-syadid wadh-dhillata was-saghari. Kemudian kata Allah di ayat ini, sungguh aku akan timpakan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut yang sangat, kehinaan dan kerendahan. Dan sebagaimana dikatakan oleh Nabi sendiri dalam sabdanya, nusirtu birru'ba masirata syahrin, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong, ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika menghadapi musuhku dengan adanya rasa takut dalam diri musuh yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka dari jarak 1 bulan perjalanan. Jadi setiap orang-orang kafir ketika akan menghadapi Nabi alaihi salatu wassalam, dalam hati mereka itu sudah ada rasa takut dan gentar menghadapi Nabi. Ya. Jauh sebelum berhadapan langsung, jaraknya sekira 1 bulan mengadakan perjalanan atau 1 bulan perjalanan, jauh sekali. Fadribu ayyuhal mu'minuna ru'usal kufar wadribu minhum kulla tarfin wa mifsalin. Maka kata Allah di ayat ini, tebaslah wahai orang-orang yang beriman ru'usal kufar, kepala-kepala orang kafir. Wadribu minhum kulla tarfin wa mifsalin, dan tebaslah setiap ujung-ujung jari dan persendian mereka. Dari ayat yang ke-9, 10, kemudian 11, 12 itu masih saling terkait, ya, ada hubungannya. Nah, Allah benar-benar memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman sehingga orang-orang kafir mendapatkan kekalahan yang telak dan kehinaan. Banyak di antara mereka yang terbunuh dan terluka. Berikutnya ayat yang ke-13. Dzalika bi'annahum syaqullaha wa rasulahu wa may yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Yang demikian itu adalah karena mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Orang-orang kafir mereka dapat dikalahkan oleh kaum mukminin itu karena pelanggaran yang mereka lakukan. Ya. Karena kemaksiatan yang mereka kerjakan. Karena itu salah satu penyebab terbesar ya, terjadinya kekalahan, kehinaan adalah kemaksiatan dan pelanggaran yang dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Kurang apa persenjataan orang-orang kafir? Lengkap, canggih. Ya. Kurang apa jumlah mereka? Banyak. Tapi tetap tidak mampu mengalahkan kaum mukminin yang secara persenjataan jauh di bawah mereka. Secara jumlah pun sama, jauh di bawah mereka. Ya. Makanya dulu Umar bin Abdul Aziz itu pernah berkhutbah, beliau menyampaikan bahwa kita kaum mukminin menang melawan orang-orang kafir itu bukan karena kekuatan kita dan kehebatan, kecanggihan persenjataan yang kita miliki. Kita menang melawan mereka itu karena ada pelanggaran, kemaksiatan yang mereka lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sebagai ibroh pelajaran ya, agar kita mampu mentadaburinya dengan baik. Kalau seandainya yang melakukan pelanggaran kemaksiatan itu ternyata kita kaum mukminin, maka kita gak akan pernah bisa menang melawan orang-orang kafir. Apalagi yang bisa kita andalkan ya. Senjataan kalah canggihnya ya. Taktik perang mungkin kalah juga. Ditambah lagi kalau kita bermaksiat dan melakukan pelanggaran kepada Allah, maka akan semakin lemah. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Yushiku alaikumul umam. Hampir saja seluruh umat-umat itu mengerumuni apa? Kalian. Sebagaimana orang yang lapar mengerumuni makanan. Sahabat bertanya, amin killati nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah jumlah kita sedikit saat itu wahai Rasul? Beliau mengatakan bal antum katsir. Justru jumlah kalian banyak. Walakinnakum gusa kagusa isail. Tapi kalian itu tak ubahnya bagaikan sampah, sampah yang hanyut oleh air hujan. Ini masalahnya. Ya. Jadi yang membuat lemah kita kaum mukminin adalah pelanggaran dan dosa ya, yang diperbuat. Nah. Maka di ayat ini patut untuk menjadi perhatian kita, ayat yang ke-13 Allah katakan zalika bi'annahum syaqullaha wa rasulah. Yang demikian itu mereka orang-orang kafir mampu dikalahkan, bahkan dihinakan, dipenggal leher-lehernya ya, dipotong ujung jari-jarinya karena mereka menentang Allah dan Rasulnya. Umay yushaqiqillaha wa rasulah, dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya Allah syadidul iqab, sangat keras hukumannya. Tafsirannya, dzalika allazi hadatsa lil kuffar min darbi ru'usihim wa a'naqihim wa atrafihim. Lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa apa yang menimpa orang-orang kafir min darbi ru'usihim, dari dapat dipenggalnya leher-leher mereka, kepala-kepala mereka, wa anaqihim, dan leher-leher mereka, wa atrafihim, dan diputus ujung jari-ujung jarinya, bisababi mukhalafatihim li amrillahi wa rasulihi, itu disebabkan karena penyelisihan mereka terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Wa man yukhalifu amra Allah wa rasuli fa innallaha syadidul iqab lahu fid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Makanya di awal tadi Allah juga tegaskan, waman nasru illa min indillah. Gak ada pertolongan, tidak ada kemenangan itu kecuali dari Allah. Allah yang memberikannya. Kalau kita sudah tahu bahwa kemenangan itu datang dari sisi Allah, maka pertama yang harus kita lakukan adalah minta kemenangan kepada Allah. Yang kedua, lakukan sebab-sebab yang dengan itu Allah berikan kemenangan. Di antaranya apa? Tampakkan ketaatan kepadanya. Jangan lakukan pelanggaran kepadanya. Ayat yang ke-14. Dzalikum fadzuquhu wa anna lil kafirina 'adzaban nar. Dzalikum fadzuquhu, itulah siksa untuk kalian. Fadzuquhu, maka rasakanlah. Ya. Wa anna lil kafirina 'adzaban nar. Dan sesungguhnya kata Allah, untuk orang-orang kafir itu memang disiapkan azab neraka. Sebelum mereka merasakan azab neraka, mereka mendapatkan siksa di dunia terlebih dahulu. Tafsirannya, dzalikumul azab alladzi ajjaltuhu lakum ayyuhal kafirun al-mukhalifuna li awamirillahi wa rasulihi fid dunya fadzuquhu fil hayatid dunya walakum fil akhirati adzabun nar. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-14 ini, dzalikumul azab, siksa itu, alladzi ajjaltuhu lakum, yang aku segerakan untuk kalian wahai orang-orang kafir, al mukhalifuna li amrillahi wa rasulihi, yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya di dunia, fadzuquhu, maka rasakanlah, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Kalian dibunuh, ya. Kalian dikalahkan oleh orang-orang yang beriman. Kalian dihinakan. Nah, kalian dilukai. Walakum fil akhirati adzabun nar, dan bagi kalian tetap di akhirat nanti ada azab neraka. Ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerang kalian, fala tuwalluhumul adbar, maka jangan sekali-kali kalian membelakangi mereka. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala khusus pada orang-orang yang beriman. Kalau memang sudah berhadapan dengan musuh orang-orang kafir medan perang, ya, maka jangan sekali-kali membelakangi mereka, jangan lari. Ya. Tafsirannya, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulah wa amilu bisyar'i idza qabaltumul ladzina kafaru fil qital mutaqaribina minkum fala tuwalluhum duhurakum fatanhazimu anhum walakin uthbutu lahum fa inna allaha ma'akum wa nasirun wa nasirukum alaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-15 ini, wahai orang-orang yang beriman, Ya ayyuhalladzina shaddaqullaha wa rasulahu, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, wa amilu bisyari'ih, dan mengamalkan syariatnya. Idza qabaltumul ladzina kafaru fil qital, kalau kalian berhadapan dengan orang-orang kafir dalam peperangan, mutaqaribina minkum, dengan jarak yang dekat dari kalian, fala tuwalluhum zuhurakum, maka jangan sekali-kali kalian belakangi mereka dengan punggung-punggung kalian. Fatanhazimu anhum, sehingga kalian jadi pecundang. Walakin usbutu lahum, akan tetapi usbutu lahum, tetaplah kokoh hadapi mereka. Fa innallaha ma'akum, karena sesungguhnya Allah bersama dengan kalian. Wa nasirukum alaihim, dan Allah akan menolong kalian atas mereka. Allah akan menangkan kalian. Ya. Jadi kalau memang sudah berhadapan dengan musuh di medan perang, jangan sekali-kali membelakangi musuh. Karena itu gambaran dari sebuah kekalahan. Ya. Dan ini motivasi yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala, agar orang-orang yang beriman kalau sudah berhadapan dengan orang-orang kafir, enggak usah ragu. Tidak usah ragu, hadapi saja, dan jangan lihat kekuatan yang ada pada orang-orang kafir. Karena pertolongan itu pasti akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Berikutnya ayat yang ke-16. Wa may yuwallihim yawma idzin dhuburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Barang siapa yang membelakangi mereka pada hari itu, ya, illa mutaharrifan liqitalin, kecuali untuk tujuan mengatur strategi perang, au mutahayizan ila fi'ah, atau bergabung ke pasukan lainnya, faqad ba'a bighadabin minallah, maka sungguh telah mengundang kemurkaan dari Allah. Wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya adalah jahannam, wa bi'sal masir, jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Ayat ini menegaskan bahwa membelakangi musuh, berlari dari medan perang, itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar jika tanpa alasan. Karena jelas Allah nyatakan di ayat ini, siapa yang melakukannya sama dengan mengundang murka Allah. Ancamannya jahannam. Maka berlari dari medan perang jika tanpa alasan, itu dosa besar. Alasan yang dibenarkan hanya dua. Pertama, untuk mengatur apa? Strategi. Karena terkadang perlu, ya, untuk mundur sedikit dalam rangka mengatur siasat strategi. Alasan kedua, untuk bergabung dengan kelompok yang lainnya atau regu yang lainnya. Tafsirannya, wa may yuwallihim minkum dhahrahu waqta zahfi illa mun'atifan limakidatil kuffar aw munhazan ila jama'atil muslimin hadiri al-harb haitsu kanu wal-munqalib. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yuwallihim minkum dhahrahu, barang siapa yang di antara kalian membelakangi mereka, orang-orang kafir, dengan punggungnya, waqtaz zahfi, ketika ada di tengah-tengah medan perang, illa muna'atifan limakidatil kufar, kecuali untuk tujuan berbelok, limakidatil kufar, memperdayai orang-orang kafir, au munhazan ila jama'atil muslimin, atau bergabung ke kelompok muslimin lainnya yang hadir di peperangan dimanapun mereka berada. Faqad istahaqqal ghadabu minallah, maka sungguh dia telah berhak mendapatkan murka dari Allah. Tempatnya jahanam, dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali, ya, dan tempat pulang. Nah, jadi jelas tidak diperbolehkan sama sekali membelakangi musuh ketika sudah berhadapan di medan perang. Dosa besar, mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, dan ancamannya jahanam. Kecuali pertama, untuk tujuan mengatur strategi berbelok, menipu, memperdayai musuh, atau yang kedua, untuk tujuan menggabungkan diri ke kelompok muslimin lainnya yang ada di medan perang. Selanjutnya ayat yang ke-17. Satu lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Wa maramaita idh ramaita walakinallaha rama. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasan. Innallaha samii'un 'aliim." Falam taqtuluhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalian wahai orang-orang yang beriman, tidaklah membunuh mereka. Walakinallaha qatalahum, tapi Allah lah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita idh ramaita, dan tidaklah kalian melempar senjata ketika kalian melemparkannya. Walakinallaha rama, akan tetapi Allah lah yang melemparkannya. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana, dan Allah akan timpakan cobaan kepada orang-orang yang beriman, cobaan yang baik, yaitu kemenangan. Innallaha samii'un 'aliim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Tafsirannya, "Falam taqtulu ayyuhal mu'minuna al musyrikina yauma badrin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalian wahai orang-orang yang beriman, tidaklah membunuh kaum musyrikin pada perang Badar. Akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka." Ya. Artinya Allah ingin menegaskan bahwa semua itu atas pertolongan Allah Azza wa Jalla, atas kehendak dan kekuatan Allah Azza wa Jalla. "Haitsu a'anakum 'ala dzalik." Nah ini, yang mana Allah bantu kalian untuk itu. Allah bantu orang-orang yang beriman untuk dapat membunuh kaum musyrikin. Makanya Allah bahasakan, "Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum." Kalian tidak memerangi, membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Artinya Allah bantu kalian untuk itu. "Wa ma ramaita hina ramaita ayyuhan nabi walakinallaha rama." Dan Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan di ayat ini, "Ma ramaita hina ramaita." Engkau tidaklah melempar ketika engkau melempar wahai nabi, akan tetapi Allah lah yang melempar senjata kepada mereka, orang-orang kafir. haitsu awsalar ramiyata allati ramaitaha ila wujuhil musyrikin. Artinya, Allah lah yang menyampaikan panah-panah yang kamu lemparkan itu ke diri-diri kaum musyrikin. Ini juga sama. Allah ingatkan bahwa Allah lah yang membantu panah-panah yang dilemparkan itu, dilepaskan itu bisa mengenai kaum musyrikin. Waliyakhtabiril mu'minina billahi wa rasulihi wa yusiluhum bil jihad ila a'la darajat. Kemudian Allah uji kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan mereka sampai ke medan jihad. Ila a'la darajat, hingga ke kedudukan yang tinggi. Wa yu'arrifahum ni'matahu 'alaihi, dan Allah kenalkan kepada mereka nikmatnya. Fayashkuru lahu subhanahu 'ala dzalik, sehingga mereka mensyukuri Allah atas hal itu. Innallaha sami'un lidu'aikum wa aqwalikum. Kemudian di akhir ayat kata Allah, sesungguhnya Allah itu maha mendengar doa kalian, wa aqwalikum, dan ucapan-ucapan kalian. Ma asrartum bihi wa ma a'lantum, yang kalian sembunyikan ataupun yang kalian tampakkan. Alimun bima fihi salahu ibadihi, dia Allah maha mengetahui. Bima fihi salahu ibadihi, segala hal yang baik untuk hamba hambanya. Jadi di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan soal besarnya pertolongan yang Allah berikan, ya. Dan orang-orang yang beriman diberi ujian dengan ujian yang baik, yaitu mereka berjihad sehingga mendapatkan kedudukan yang tinggi. Di medan perang itu orang-orang yang beriman diingatkan dengan nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, sehingga orang-orang yang beriman dapat mensyukurinya. Dan Allah tegaskan bahwa Allah maha mendengar setiap doa, setiap ucapan yang disampaikan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Dan Allah maha tahu apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Maka di saat-saat seperti ini, situasi perang, setiap orang yang beriman diperintahkan untuk menjaga lisannya, tidak mengucapkan sesuatu kecuali baik, yang isinya permohonan, permintaan, keselamatan, perlindungan, kemenangan dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah maha mendengar. Dan serahkan semuanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian sore hari ini sampai di sini.